Mitra Bisnis, demo ribuan supir taksi di Batam yang menolak kehadiran operator taksi baru di sana, akhirnya membuat Pemkot setempat mencabut izin operasi yang telah diberikan kepada operator baru tersebut. Padahal operator baru telah mengeluarkan investasi yang tidak kecil dengan membeli ratusan mobil, membangun pul, juga membuka lapangan kerja bagi warga setempat. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Raja Sabta Oktohari. Pak Okto, apa komentar Anda melihat hal ini? Ya, saya pikir ini sekarang jadi contoh gitu ya, jadi contoh soal buat pemerintah, khususnya pemerintah Batam. Kan kalau kita membuat setiap keputusan itu, kita harus bertanggung jawab sama keputusan yang kita buat gitu. Dan saya pikir semua keputusan pasti ada konsekuensinya. Nah, pada saat mereka memberikan perizinan untuk Bluebird, mestinya kan sudah ada pertimbangan-pertimbangan khusus mengenai itu. Tiba-tiba setelah dikeluarkan izin, terus didemo, terus kalau izin dicabut, saya sih tidak melihat entity bisnisnya ya. Tapi kalau orang-orang nanti mau investasi di Batam, mereka jadi takut. Wah, jangan-jangan kalau kita investasi di Batam, kita udah keluarin segala macam untuk investasi kita, didemo sama orang, kita dicabut lagi izinnya. Gitu. Saya ngeliat gini, ini sebetulnya jadi sentilan yang keras buat pemerintah Batam khususnya, dan juga pemerintah yang terkait dengan bidang ini, yaitu transportasi dan sebagainya. Bagaimana setiap keputusan-keputusan itu mestinya dikaji sejak awal. Kalau memang ada dampak sosial yang timbul dari keputusan yang mereka ambil, kan mestinya dari awal sudah bisa diberitahukan kepada calon investornya dong. Kalau sekarang investornya udah masuk, sudah melakukan investasi, tiba-tiba izin dicabut, kan orang juga kelimpungan, Mas. Gitu. Lalu, antisipasi seperti apa yang diharapkan pengusaha agar hal-hal serupa tidak terus terulang, Pak? Ini mestinya kan dari pemerintah ini harus diantisipasi gitu. Karena ketika kita sedang ingin memacu pertumbuhan ekonomi di Indonesia, tentunya kita tidak lepas dari keterkaitan dengan investasi-investasi, baik investasi lokal maupun investasi internasional. Tapi kalau kita sendiri tidak bisa memberikan kepastian-kepastian, dalam hal ini adalah kepastian hukum, ya bagaimana kita mau mengundang orang-orang untuk berinvestasi. Kita tahu investment grade di Indonesia sekarang lagi bagus, tetapi tidak ditunjang dengan fasilitas-fasilitas dan yang saya pikir yang paling urgent adalah kepastian hukum ya. Kan ini spesifik ya, artinya ini sudah terjadi gitu. Kalau sudah terjadi, dan saya juga cukup bisa mengerti kekhawatiran dari para pelaku usaha khususnya taksi yang ada di Batam. Bahwa nanti akan seperti ini, bahwa nanti akan seperti itu. Dan ini juga harusnya, ini harusnya dimediasi oleh pemerintah Kota Batam. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, dan apalagi izinnya juga sudah dicabut, ya kan, tentunya kan mesti ada klarifikasi yang diberikan kepada calon investornya tadi. Bahkan bukan calon investor, dia sudah investasi, Pak. Tentunya di Indonesia ini kan kita mesti memikirkan keamanan-keamanan. Ada indikasi, ada potensi untuk timbulnya gangguan keamanan, mestinya sudah diantisipasi sejak awal oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan itu. Jadi masukan-masukannya pun tentunya akan menjadi rujukan-rujukan bagi pemerintah dalam membuat keputusan. Yang jelas gini, mudah-mudahan apa yang terjadi di Batam ini tidak terulang lagi di daerah-daerah yang lain, dan tentunya bisa terjadi kesepakatan yang baik antara para supir taksi yang ada di Batam dengan pihak investor dan juga pemerintah Kota Batam. Demikian Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Raja Sabta Oktohari. Saya Wendy Lim.